Diam-diam kita saling mencinta. Kau sembunyikanku dari semuanya. Sampai kapan aku harus bersembunyi? Cinta ini menyiksa. Berikanku satu kepastian. Bila hanya terus seperti ini, biarkan ku pergi dari cintamu. Teruslah sembunyikan aku sampai kau lupa punya aku. Teruslah sembunyikan kita sampai kau kehilangan aku. Lama-lama aku ragu pada dirimu. Berikan ku satu kepastian. Bila hanya terus seperti ini, biarkan ku pergi dari cintamu. Bagaimana memu dalam hidupku, hariku pun rusak tanpa dirimu. Apakah waktu akan ceritakan tentangmu? Sembunyimu, sembunyiku. Teruslah sembunyikan aku sampai kau lupa punya aku. Teruslah sembunyikan kita sampai kau kehilangan aku. Teruslah sembunyikan oh, sampai kau kehilangan aku. Ku takkan pernah kembali. Teruslah sembunyikan aku sampai kau lupa punya aku. Teruslah sembunyikan kita sampai kau kehilangan aku. Teruslah sembunyikan ayo, sampai kau kehilangan aku. Ku takkan pernah kembali kau di sisiku. Kan ku beri kau segalanya, namun tak henti aku bertanya, adakah aku di benakmu? Selakunya nyanyikan alunan-alunan senduku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapku, telah ku abaikan mimpi-mimpi dan ambisiku. Tapi mengapa ku takkan bisa sedikit saja dengar aku, dengar simfoniku, simfoni hanya untukmu. Terhempasnya ku wanitaanku ini dengan sikapmu, apakah karena aku insan kekurangan mudahnya kau mainkan? Mungkinkah diri ini dapat menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta? Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diri semua. sepertimu, selembut bidadari. Seharusnya aku cerminkan dirimu sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu.

semua hilang, terkubur dalam duka. Dia kini telah pergi jauh. Thank you.

Ku ingin kau tahu diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap masa ini kan abadi untuk selama.

suaramu dan juga kasih sayangmu. Ku jatuh cinta sendiri sampai kapan ku begini. Dan sapamu hingga aku lupa diriku. Jatuh cinta sendiri sampai kapan ku begini. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Pergi saja engkau pergi dariku. Biar ku bunuh perasaan. Terluka.

seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Terakhir kali aku ketemu Mas Bani, dia pengen banget aku nyanyiin lagu ini. Tak usah ditangisi.